Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakat fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ahabati billah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin pelajaran 7. Berkata muallif hafizahullah, pelajaran yang ketujuh, huruf da, huruf da atau dan, makhrajnya, makhraj huruf da adalah ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Di antara sifatnya, sifat huruf da adalah jahr. Jahr itu adalah suara yang jelas sebagai akibat dari tertutupnya dua pita suara. Yang kedua adalah syiddah. Syiddah itu adalah tertahannya suara. Kemudian qalqalah. Qalqalah adalah suara yang pantul, tertahan kemudian terjadi pantul. Ini namanya qalqalah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah istifal. Istifal itu adalah suara tidak naik ke langit-langit. Lawannya adalah isti'la. Lawan daripada istifal adalah apa? Isti'la. Baik. Ya, kita baca. Seperti biasa saya baca, kamu kalian ikuti. Kemudian setelah itu nanti saya tunjuk sebagian untuk membaca dan kita berupaya memperbaiki. Nabda'u, kita mulai. Tada. Ulang lagi. Tada. Hadaba. حدب حدث أدب جدد بدأ أدد خدد أبتث جحخد. Baik. Boleh dibaca dengan putus-putus. Contoh ta, kemudian da, ta, da, ha, da, ba. Nah, boleh. Boleh dibaca nyambung dan boleh putus-putus. Kita ulang lagi. Tada. Hadaba. Hadasa. Adaba. Jadada. Badaa. Adada. Khadada. Abasasa. Jahakhoda. Ya. Baik. Ya, kelompok sini. Ini kita bagi di 4 kelompok. Kelompok sini 1 2 3 4. 3 4. Ya, kelompok pertama. Iqra'u jama'atan. Tada. Kelompok ketiga, Krow. Kelompok keempat, bagian sini, di Krow Jamatan. Tada. Ya. Ah, yang lagi ngobrol, kamu baca. Nah. Tada. Hada, ujung lidah dengan pangkal gigi sirah atas. Hadaba. Baik. Anda fikir. Baik, barakallahu fikum. Kita ulang kembali. Tada. Hadaba. Hadasa. Adaba. Jadada. Badaa. Adada. Khadada. Abatasa. Jahakhoda. Baik, pelajaran yang ke-8 kita lanjutkan. Qala al-mu'allif, pelajaran yang ke-8. Huruf dhal atau dha. Makhrajallah, ujung lidah dengan ujung gigi sirah atas. Ini ujung lidah bagian punggungnya, punggung ujung lidah. Jadi ini lidah, ini ujungnya, ini punggungnya. Nah, punggung ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sirah atas. Iqra'u jama'atan. Za. Za. Za. Jadi ujung lidah keluar dikit. Za. Az. Ya. Sifatnya jahar, sudah, rakhawah. Rakhawah adalah mengalirnya suara melalui makhraj. Baik. Istighfar suara tidak naik ke langit-langit. Ini lawan daripada istighla. Baik. Anda baca, anda ikuti. Daza. Taza. Saza. Jazaba. Saza. Jabaza. Akhaza. Zabaha. Abatasa. Jahakha. Daza. Kariru. Daza. Taza. Saza. Jazaba. Saza. Jabaza. Akhaza. Zabaha. Abatasa. Jahakha. Daza. Ya, kita bagi kelompok per meja, ya. Meja bagian depan, kelompok pertama. Tengah, kelompok kedua. Kemudian belakangnya lagi, tiga. Belakangnya lagi, empat. Hendum. Ya, kelompok pertama. Ikra'u jama'atan. Daza. Baca sama-sama, jangan ada yang duluan, ada yang di belakang, ada yang di tengah. Nah, ikra' jamatan berarti bacanya itu sama. Ya, kelompok yang kedua, ikra' jamatan daza. Kelompok yang ketiga, ikra'u jama'atan daza. Coba kamu sendirian. Ada kamu, ya. Ikra' munfarid. Ah, daza, daza. Ada stripnya itu. Itu maksudnya kamu tahan di situ. Abatasa. Jangan cepat-cepat. Nanti banyak salahnya nanti. Kelompok yang keempat, ikra'u jamatan. Daza. Ya, andum, ikra. Sambar kopi, engkau nak? Mas, nah, anda mikro. Ikra. Nah, barakallahu fiik. Baik, Anda ikra. Nah, tandingnya sahibuk. Da-za-za. Pulang lagi. Da-za. Da-za. Ujung lidah kurang keluar. Coba antum buka mulut begini. Da-za-za. Ya. Terus. Zabaha. Zabaha. Zabaha. Tadi kambuh lagi tadi. Zabaha. Ujung lidah, bagian punggungnya bertemu dengan ujung gigi sirah atas. Za. Za. Ya. Baik, ingat-ingat ya. Yang sana. Fadal. Oh, lagi nyari. Ya Hasan dong, jami'an, barakallahu fikum. Baik. Makhraj huruf za. Dari mana makhrajnya? Za. Makhrajnya bagaimana? Makhrajnya. Tempat keluar huruf za. Ujung gigi dengan ujung. Ujung gigi dengan ujung gigi atas. Atas. Ya saya tanya sama. Ujung lidah dengan ujung gigi sirah atas. Ya. Itu harus diingat. Baik. Kita lanjutkan. Pelajaran yang ke-9. Huruf Ra. Makhrajnya adalah ujung lidah bagian atas dengan gusi atas. Dengan memiliki sifat takrir, ya, takrir dan tafkhim ketika fathah dibaca dengan tafkhim tebal ketika fathah. Kita baca ra, ar, jangan au. Jadi arti perhatikan, coba ra, ar. Dan mulut ditutup au au, ini ada khata. Ra ikra'u ra ar ar, ya bergetar tapi tidak berlebihan. Saya baca untuk mengikuti. Ikra'u jamatan. Jaraba. Harasa. بارد أخر رتب ذراء haraja, dasara, dasara, abatasa, jahaha, dasara. Ulang lagi, kariru, jaraba, harasa, barada, akhara, rataba, zaraa, haraja, dasara, abatasa, jahaha, jazara. Ya, ikra'u jamatan. Jaraba. Anda barakallahu fi sampingnya ya, kita mulai dari sana. Berempat tadi, 1, 2, 3, 4. Yang isim dulu, depan satu-satu, belakangnya Abdulaziz, Habibullah, sampingnya Abdulaziz, belakangnya. Nah, yang suka cerita. Ya, ikra. Jaroba. Lagi sendiri, sendirian, supaya jadi imam di persinggangan. Yang di belakang antum yang lagi tidur, ah antum ikra. Dazara, suaranya agak dikeraskan. Ya, sampingnya. Naam, barakallahu fikum. Asantum jami'an. Nakra'u jama'atan, kita baca sekali lagi. Jaraba. harasa, barada, akhara, rataba, zara'a, haraja, dasara, abatasa, jahakha, zazara. Baik, selanjutnya pelajaran yang ke-10, huruf za, zai atau za, makhrajnya adalah ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. Kita baca za, za, az, za, az, ya, za, sa, kariru, za, sa, za, za, ta, za, a, za, za, ha, ra, za, zajara, khabaza, zabada, abatasa, jahakha, nazaraza. Sekali lagi, zasa, zaza, taza, azaza, haraza, zajara, khabaza, zabada, abatasa, jahakha, bazaraza. Ya, tafadhal. Zasa, ya, sampingnya, Allah. Nambar kalau di belakangnya, Anton, ya. Nah, barakallahu fiik, sampingnya. Za, zajara. Nah, barakallahu fiik, sampingnya. Dan lagi yang tadi, yang terakhir, abatasa, jangan tertawa dulu. Ya, baca, abatasa. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya. Ahsan, barakallahu fiik. Sampingnya. Dada roza, jangan dada rozo, roza, ada. Selanjutnya, sampingnya. Ah? Ah? Dari tadi lihat, lihat apa tadi? Nah, barakallahu fikum. Allah yasar. Nah, diperhatikan ya, ikhwan, yang sedang kita baca. Jangan kamu buka yang lain. Ya, sampingnya. Baik, berarti kan, barakallahu fiik. Ya, jangan ngobrol sendiri. Nanti saya suruh baca nanti. Ya, sampingnya. Ta, taza. Nah, sampingnya. Ah? Za, za. Za, za, za. Yang pertama, za, za. Bukan ja. Za, za. Kurang mantap. Ya, ulang lagi. Zasa. Haroza. Ujung lidah antum tempelkan ke ujung gigi siri bawah. Ke gigi siri bawah. Za, za. Za. Suaranya tertahan. Za. Ah. Haraza. Zajaro. Daza roza. Coba za. Za. Za. Ya, sampingnya barakallahu fiik kalau yasar. Nah, barakallahu fiik sampingnya. Azaza za za kan ri mantap yang ajaja khabaza kurang mantap za za zebra za zan bukan zebra za za zajara za terus ya berarti dua ya izinnya agak susah ya baik selanjutnya 6 Baik, barakallahu fiik. Jam 6. Gimana? Cukup? Apa lanjut? Hah? Kemarin setelah itu malah bermain di situ. Nah, sekarang kita lanjut. Kemarin disuruh mandi malah bermain di situ malah. Ya, pelajaran yang ke-11. Qala mu'allif rahimahullah. Kita sampai 6:30. Pelajaran yang ke-11 huruf sin atau sa, ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. Ini sama dengan za. Makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Sifatnya diantaranya adalah shafir. Nah, hamz rakhaw istifal. Kita baca sa, as, sa, as, ya, sa, sa, za, sa, za, sa, sajara, sabata, khasa'a. حسد سخر أبتث جحخ دزرز س اقرأوا جماعة س س Ya, yang kacamata. Nah, yang pakai kacamata, ayah itu. Sahibu Nadara, ya, ikhlas. Sa-sa. Baik, barakallahu fiik. Sampingnya, di sampingnya. Tafadhal. Ha dasa. Ada beda lagi ya, tafadhal. Terus nambar kalau selanjutnya sampingnya andang ya sa ya nah, sampingnya. Da-za-ro-za. Da-za-ro-za. Kurang. Coba anggun baca putus-putus. Da. Jangan du. Da. Ra. Ra. Lidah kamu enggak keluar. Ra. Keluarkan lidahnya. Lihat sini. Ra. Jangan cepat-cepat. Ra. Terus ro za jangan cu za mulut dibuka za za saya harus satu-satu ini harus biar ketahuan kamu selanjutnya. Nah, Mas Santa, selanjutnya sampingnya. Sa sa, bukan sa sa, sa sa. Coba pelan-pelan. Sa. Sa. Kurang mantap sinnya. Sa sa. Sa. Iya. Coba sa sapu kan bisa ulang lagi zasa da za ra za sa sa jadi sa itu di antara sifatnya adalah hams ya, suaranya keluar sampingnya. Kok sama ya? Ulang lagi. Sa sa. Za sa. Zanya itu kurang mantap. Baik, ikra'u jama'atan. Baca sama-sama.